Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib as-saful awal ya, perlu hadis. Saf yang pertama baca hadis. Ayo baca hadis. الصف الثاني الصف الثالث كان ketiga aja hadir. Ar-Rabi yang keempat baca hadis. Sahlah khamis. Malam yaqra fal yaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi rahmatullahi ta'alay babu ighlaqil bait, bab tentang penutupan pintu Ka'bah. Wa yusalli fi ayyi nawahi al-bait sya'a, yang melakukan salat di arah manapun ia kehendaki dari Ka'bah tersebut. Jadi kalau sholatnya di dalam Ka'bah, maka bisa menghadap kemana saja. Demikian pula orang yang sholat di atas Ka'bah, sholat bisa menghadap kemanapun. Akan tapi kalau sholatnya di tepi, ternyata tidak mungkin demikian, karena sujudnya bagaimana. Namun kalau pintu terbuka, ya pintu Ka'bah terbuka, tentunya tidak bisa sholat menghadap keluar karena terbukanya pintu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id. Man yadhkuruh? Abu Raja al-Baghlani. Lalu mengetahui dia memiliki saudara, siapa yang menyebutkan? Nah, saudaranya bernama Qudaid. Dua anaknya, siapa yang menyebutkan? Sadaqah Fudail. Nah, taib. Dan dia adalah seorang qadi, seorang hakim. Laula al-qada' alladhi la budda mudrikuhu wa rizqu yaqul insan bil qadari. maka la mithli fi baghlan maskanuhu wa la yamru biha illa ala safari. Kalau bukan karena urusan kehakiman yang mengharuskan bagi diriku, rezeki yang dimakan oleh manusia itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantasnya aku tinggal di baghlan. Dan tidak tinggal di baghlan kecuali hanya seorang yang melakukan perjalanan. Jadi hidup di dunia hanya sementara, ibaratnya berteduh di bawah pohon. Tentu akan meninggalkan pohon tersebut. Nah, disebutkan firman Allah, tatkala Allah mengatakan kepada orang-orang nanti pada hari kiamat, qala kam labistum, berapa kalian tinggal di dunia? Qalu labisna yauman aw ba'd yaum, kami tinggal di dunia ini hanya sehari atau setengah hari. Fas'al 'adin, hitunglah. Nah, bertanyalah kepada orang yang menghitungnya. Qala in labistum illa qalila, Allah mengatakan kalian tidak tinggal di dunia kecuali sedikit. Law annakum kuntum ta'lamun, kalau seandainya kalian itu mengetahuinya. Nah, kita sebutkan bahwasanya umur-umur umat sebelumnya luar biasa. Maka Rasulullah mengibaratkan umur umat Nabi Muhammad itu hanya sebatas antara asar sampai maghrib. Itulah umur umat Nabi Muhammad SAW. Adapun umur-umur umat sebelumnya, ibaratnya sehari penuh. Kalau antara asar sampai maghrib, mungkin hanya sekitar 3 jam. Berarti orang-orang di zaman dulu ya luar biasa, ya sampai 24 jam. Ya kita hanya sekitar 3 jam saja hidup di dunia ini. Allah menyatakan bahwa nanti perbandingan umur kita dengan kehidupan akhirah ibaratnya hanya tinggal sehari atau setengah hari. Maka hendaknya diisi kehidupan yang sementara ini untuk kebaikan, bukan untuk bermain-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Apakah itu mengira kalau kami menciptakan kalian dalam keadaan abasa begitu saja, kemudian kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Orang-orang kafir menyatakan, may yuhil idzab wa hiya ramim, wa hiya ramim, siapa yang akan bisa menghidupkan tulang-tulang telah hancur ini? Qul yuhyihal ladzi ansyaha awwal marrah, katakan Muhammad, yang menghidupkan telah yang mengadakan pertama kali. Kalau sebelumnya kita ini dari apa, tidak kita ketahui, apalagi sudah menjadi tulang belulang, itu akan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkannya. Kalau kita sadar dengan kehidupan yang sementara ini, tentu kita akan mengisi kehidupan yang sementara ini dengan kebaikan-kebaikan. Karena setiap orang yang meninggal pasti akan menyesal. Ma min 'abdin yamut illa wa nadim. In kana musinan nadima alla yakun izdad, wa in kana musian alla yakun intaza. Tidaklah seorang hamba yang meninggal kecuali pasti menyesal. Kalau orangnya baik, kenapa tidak menambah dari kebaikan-kebaikan? Kalau orangnya jelek, menyesal, kenapa tidak segera melepas dari perbuatan yang jelek? Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un, sampai tatkala datang kematian, rabbi rji'un, kembalikan saya ke dunia. La'ali amalu sholihan fi ma tarak, mudah-mudahan saya bisa beramal yang baik yang dulu aku meninggalkan di dunia. Kalla, Allah katakan sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qa'ilu, itu sekedar ucapan yang diucapkan. Wa min waraihim barzakh ila yaumi ba'tsun. Di hadapan mereka itu ayat alam barzakh sampai datangnya hari kebangkitan. Coba lihat penyesalan. Kembalikan saya ke dunia. Menyesal. Sebelum kita menyesal, dan menyesal di akhir, tidak ada penyesalan di depan. Sudah kejadian baru menyesal. Inna rajul la yatakallam bil kalimah matabayyana fiha yazik fiha ila an-nar sab'ina kharifa. Sungguhnya seorang berbicara dengan suatu ucapan dalam riwayah, la yukilaha bala, ia tidak menganggap perkara itu, tidak menganggap ucapannya, ternyata menjerumuskan dia ke neraka sejauh 70 tahun. Nah, hanya dengan ucapan satu kalimat bisa menggelincirkan dia ke dalam neraka Allah SWT. Hadatsana Al-Laits. Al-Laits, nah, anta Rizki Abu Abdul Harith Al-Fahmi Abdullah bin Saleh menyatakan, sahibtu Al-Laits bin Sa'd 20 sanah. La yataqadda wa yata'asha illa ma'anna sholayakul illa ma'allaham illa yamrit. Jadi aku menemani beliau selama 20 tahun berguru, yang dijuluki dengan Katibul Laith Abdullah bin Saleh, sekretarisnya Laith. Ternyata beliau tidak makan siang, makan malam kecuali bersama manusia, mengundang orang yang luar biasa. Dan tidak makan kecuali lauknya pasti daging, kecuali kalau beliau sakit. Nah, Qutaibah menyebutkan, anau yarkab jami'is salawat ilal jami' wa yatasaddaq kulla yawm ala 300 miskinah. Ala salatah miskin. Bahwasanya beliau setiap kali sholat itu, setiap kali sholat yaitu ke jami' masjid besar, itu pasti mengendarai kendaraan. Dia datang ke sholat apa? Mengendarai kendaraan. Kemana? Ke masjid jami'. Karena pahalanya besar. Kalau banyak jamaahnya semakin besar pahalanya. Dan setiap harinya beliau bersedekah kepada 300 orang miskin. 300 orang miskin, masya Allah, luar biasa. La ayyata sadaqa rajul fi hayatihi bidirham khairullah min ayyata sadaqa 'inda mautihi bimi'ah min hadithi man yadhkuruh. Saya menyebutkan, sungguh kalau seorang itu bersedekah ketika masih hidup dengan satu dirham lebih baik daripada bersedekah ketika sudah mati 100 dirham. Min hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Imam masih hidup bersedekah, jangan ketika sudah mati baru selamatan. Membelih kambing, membelih sapi. Kalau masih hidup menyembelih seekor kambing dibagikan ke fuqara masakin, itu jauh lebih baik daripada sudah mati nyembelih 100 ekor kambing bagikan ke masyarakat. Disebutkan bagaimana orang-orang Toraja itu terkadang ketika selesai kematian nyembelih kerbau sampai 300 gak tanggung-tanggung, dan itu kerbau-kerbau sumbangan dan nanti akan dikembalikan kalau ada yang mati. Dan kita membaca dalam satu artikel bahwa ada satu kerbau yang sampai harganya 300 juta. Bisa dibayangkan itu. Jadi nanti harus mengembalikan berapa? Nah, itu kerbau pilihan yang mahal. An-nas yasuna fi amwalin nas fi amalillah marratain. Yamakhaluna biha wa ya fi aydihim, yani fil hayah. Yusrifuna biha akhrajan aydihim, yani fil maut. Sebagian ulama menyatakan manusia itu bermaksiat terhadap harta Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala sebanyak dua kali. Mereka bakhil. Tatkala harta itu masih di tangan mereka, yaitu ketika masih hidup. Dan mereka melampaui batas. Tatkala harta itu tidak ada lagi di tangan mereka. Sudah mati, ya enggak. Di tangannya lagi sudah. Yaitu ketika sudah mati. Nah ini kondisi masyarakat demikian keadaannya. Enggak percaya, tradisi. Pokoknya harus nyembelih kambing, pokoknya harus nyembelih sapi. Selain darah dadi itu berlomba-lomba. Ya, kalau mati nyembelihnya sapi. Nah, kalau hidup tidak pernah mengundang masyarakat. Ini bermaksiat. Bagaimana Al-Layth bin Sa'ad? Al-Layth bin Sa'ad jawab dengan keilmuan ia infakkan untuk manusia, dengan harta ia infakkan untuk manusia. Sekali lagi, orang yang berilmu kemudian mendapat kekayaan seperti ini jarang. Rata-rata para muhaddisin adalah fuqara masakin. Yang mengetahui Syekh Mukbil, kalau dia mau duit, mungkin rumahnya jadi istana. Ketika ada donatur nyumbang ini untuk membangun rumah Syekh Mukbil. Syekh Mukbil ini gunakan untuk apa? Untuk masjidnya. Ketika datang donatur, Syekh, ainal bait? Syekh, di mana rumahnya? Fa asyara ila al-masjid. Maka beliau menunjuk ke masjid. Itu rumahnya. Rumahnya itu, masjid. Ini langka ya enggak? Orang yang betul-betul demikian ini sangat langka. Bahkan terakhir, sampai beliau meninggal, rumahnya itu dari tanah. Temboknya tanah, atasnya cor tanah. Bukan cor beton, tapi cor tanah. Kemudian di bawahnya ranting-ranting kayu itu. Masya Allah, luar biasa. Wasehah ya, kayak zaman istrinya 4. Anaknya sekitar 20, satu rumah. Bisa apa enggak kira-kira kalian? Hah? Saya begitu? Masaknya bersama-sama. Rukun, iya enggak? Istrinya 4, satu rumah. Anaknya sekitar 20. Masaknya bareng. Nah. Terkadang, ada tamu ini datang disuguhi makanan. Nanti kalau ada sisa-sisa baru dikasihkan ke anak istrinya. Kalau ada sisa-sisanya. Jadi kalau dikatakan oleh Abdul Ngawur Al-Malangi, nah, awal malingi, dikatakan bahasanya saya itu bandit, perampok perang, murid-muridnya suruh mati. Kemudian saya itu beli apartemen. Itu omong kosong. Nah, buktinya itu. Abangnya sendiri meninggal. Ya enggak? Ya seharusnya disimpan aja abangnya. Biar enggak perang. Anaknya sendiri. Anak yang paling besar. Dan yang paling tampan. Nah, Abdul Rahman namanya. Meninggal juga. Bahkan rumah saya sendiri. Bagaimana? Berapa kali masuk roket yang besar. Kalau bukan perlindungan Allah SWT, mungkin sudah hancur dari kemarin. Nah, sasaran utama itu cahaya. Kalau cahaya sudah mati, sudah. Ketika para masyayikh Yaman memiliki sifat bunglon, dulu mengatakan orang Syiah itu adalah kafir. Masyayikh Mubil sendiri mengatakan itu ini Zaidin Sahir, saya kaminhu rafidian kabir. Datangkan kepada saya Syiah Zaidi yang kecil, akan keluarkan dia ini adalah rafidi yang besar. Atau itu, nah, ketika Ma'bar baru ada pasukan baris dari orang Syiah, langsung ketakutan. Nah, ketakutan. Bahkan di akhir, bahwasanya mereka adalah kaum muslimin. Padahal jelas kitab Tu'un Rafidah Al-Yaman kalang Syekh Al-Imam itu jelas, beliau mengafirkannya. Tapi kenapa di akhir-akhir, nah demikian, ya mungkin masa ada mengambil kemaslahatan dari politik. Dan Syekh Ubaid lebih keras lagi, maksudnya Yahya itu iblis dan pengikutnya Yahya itu syaitan. Ya kita semua sini syaitan. Tapi, nah itu tidak digubris karena tidak itu pengaruh. Kemudian bagaimana, ini ada pertanyaan, bagaimana tentang masyayikh Syekh Riani, Syekh Zaid Usabi katanya bergabung di Ma'bar. Kalau Syekh Riani, ada kabar bahwasanya beliau intinya ngambil buku di Ma'bar. Waktu itu sudah diboikot oleh Hawa-Hawa, kenapa ngambil buku ke Ma'bar? Suruh ngirimkan. Nah, diboikot oleh Hawa-Hawa. Sampai rujuk dan kisaran kembali kabun Syekh Yahya. Nam Syekh Zaid mengisi muhadarah di Ma'bar. Alhamdulillah sekarang kembali bersama Syekh Yahya. Terkadang mungkin ada penipuan, setelah itu dihujat. Itu perkara biasa, orang hizbiyun demikian keadaannya. Ali bin Syihab wa Muhammad bin Malik bin Abdurrahman Muhammad bin Malik Ibn Syihab jangan bisik Ibrahim, tanya tidak bisa nanti bin Malik. Nah, Abu Bakar Al-Qurasi berkali-kali, berapa kali bertemu ini, iya enggak? Melihat dalam Sahih Bukhari, Ibnu Syihab atau Zuhri sudah berapa puluh kali. An Salim bin Abdullah bin Umar sammahu Ibnu Umar bismi Salim ya rajul nam ismuhu Salim maul Abi Hudzaifah hadu sabikin al-awwalina alladziina khuluna madza fil Islam. Ia menamakan putranya dengan Salim karena meniru Salim maul Abi Hudzaifah, yang dia itu termasuk salah satu dari orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam di awal-awal. Ketika masuk Ka'bah didapatkan situ Hisham bin Abdul Malik. Qala salini, qala inni astahi min Allah an asya an ahya madan an asal fi baitin ghairah. Falamma kharaja qala salini la'an, qala min hawajid dunya min hawajil akhirah, qala min hawajid dunya. Qala inni la asal man yamlikuha wa kaifa asal man la yamlikuha. Hisham bin Abdul Malik menyatakan, mintalah kepada saya, karena dia seorang khalifah. Dia mengatakan, aku malu meminta di rumah Allah kepada selainnya. Nah, kalau keluar, sekarang mintalah kepada saya. Saya akan mengatakan kebutuhan dunia atau kehidupan akhirah. Kebutuhan dunia. Dia mengatakan, saya tidak pernah meminta kepada yang memiliki. Bagaimana mungkin saya meminta kepada yang tidak memiliki? Yang memiliki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hisham bin Abdul Malik mendapatkan karunia dari Allah. Seandainya Allah cabut, akan habis. Sebagian banyak orang yang dulu mungkin sebagai pedagang besar, Allah timpakan penyakit. Nah, mungkin setelah itu operasi, ataupun mungkin ginjal, ataupun mata, sehingga habis harta bendanya. Atau datangnya kecelakaan yang tiba-tiba, atau kebakaran dari tempat yang ia miliki. Dari situ banyak simpanannya. Jadi banyak terjadi. An-Abihi wa Abdullah bin Umar. Yang mengetahui Salim mirip dengan ayahnya Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar mirip dengan ayahnya yaitu Umar. Kana la yuftir fi al-mukim wa la yakad yasum fi as-safar. Nah, maksudnya beliau hamba tidak pernah berbuka ketika bermukim dan tidak berpuasa ketika berpergian. Itu Abdullah bin Umar. Lamma tufi Rasulullah SAW maghrastu ghorsan. Ketika Rasulullah SAW meninggal, maka saya tidak menanam tanaman lagi. Untuk apa begitu? Karena ia ingat Rasulullah yang paling mulia, yang banyak memiliki keutamaan rambutnya. Bisa untuk obat. Ketika cukur pasti dibagikan kepada para sahabat. Keringatnya harum. Demikian pula tidak berwudu kecuali bekas wudunya jatuh di tangan para sahabat. Meludah pun juga demikian. Memiliki mukjizat-mukjizat yang sangat banyak. Di antaranya kisah Jabir bin Abdullah tatkala menyembelih kambing yang kecil. Kemudian Jabir memanggil Rasulullah dan beberapa orang saja. Ternyata Rasulullah memanggil semua orang yang menggali parit khandak sekitar 400. Rasulullah mendoakan kemudian mereka bisa makan semua dan kenyang. Ternyata daging ini seakan-akan tidak berkurang sama sekali. Tidak berkurang sama sekali. Demikian juga tatkala Jabir bin Abdullah ingin melunasi hutang ayahnya. Panen kurma, ia datang kepada Rasulullah SAW. Ini bagaimana biar bisa melunasi hutang ayahnya. Rasulullah pun mendoakan. Mereka-mereka yang meminta tagihan datang kepada Jabir bin Abdullah. Dan Jabir memberikan dari kurma-kurma tersebut sampai terlunasi semua hutang ayahnya. Selesai dari pelunasan hutang-hutangnya, kurma seakan-akan tidak berkurang sama sekali. Demikian juga tatkala ada seorang sahabi yang membawa wadah. Di situ ada air, kemudian Rasulullah SAW memasukkan jari jemarinya ke dalam wadah tersebut. Dan para sahabat, sekitar 80 sahabat, semua berwudu. Kemudian air tersebut seakan-akan tidak berkurang juga. Ini luar biasa. Rasulullah SAW saja meninggal, apalagi kita. Rasulullah adalah orang yang paling Allah cintai. Itu meninggal, apalagi kita. Ya belum tentu kita ini cinta oleh Allah. Karena kita banyak melakukan dosa-dosa. Rasulullah yang maksum, terbebas dari dosa, kita penuh dengan dosa. Itu meninggal, apalagi kita. Pasti akan meninggal. Annahu qala dakhala Rasulullah SAW al-bait. Maksudnya beliau mengatakan Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah. Huwa, dia. Atau beliau, Usamah bin Zaid, wa Bilal, wa Utsman bin Talhah. Ini bersama Usamah, wa Bilal, dan Utsman bin Talhah. faghlaqu alaihim. Lalu mereka menutup, ya, menutup pintu di Ka'bah tersebut. Falamma fatahu, tatkala mereka sudah membuka, kuntu awal man walaja. Nah, saya termasuk orang yang keluar. Walaki itu Bilal, menjumpainya di sini. Aku berjumpa dengan Bilal, fasa'altuhu. Maka aku bertanya kepada beliau, Bilal, hal sholat fi Rasulullah SAW, apakah Rasulullah SAW di dalamnya, di dalam Ka'bah? Qala na'am. Bilal mengatakan, iya. Bainal amudain al-yamaniyain. Di antara dua tiang al-yamaniyain. Saya mengetahui bahasanya Ka'bah memiliki enam sid a'midah. Enam tiang. Yaitu Ka'bah. Rasulullah SAW salat di antara dua tiang ini. Dari hadis yang mulia ini, ada beberapa fawaid yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di antaranya riwayat sahib ani sahib, riwayat nama teman dari temannya. Riwayat sahib ani sahib, riwayat teman dari temannya. Yang kedua, soal mafdul, pertanyaan kepada orang yang di bawah. Ma'wujudil afdal, padahal masih ada yang lebih utama di atasnya. Walitifa bihi, dan mencukupkan dengannya. Ya, kenapa di sini Abdullah bin Umar hanya bertanya kepada Bilal? Dan di sana masih ada Usamah. Masih ada Rasulullah SAW bahkan lebih utama di sini. Yang ketiga, wal hujjah bi khabaril wahid. Khabar yang satu bisa dijadikan hujjah. Tidak sebagaimana Mu'tazilah bahwa khabar wahid tidak diterima. Makanya mereka menolak innamal amalu binniyat. Karena tidak ada yang sahih kecuali dari Umar bin Khattab. Maka kita lihat bagaimana muazin itu satu di masjid, tidak semuanya azan, ya enggak. Kenapa kita terima? Demikian pula tatkala Rasulullah SAW datang Abdullah bin Zaid menyatakan tentang mimpi azannya, Rasulullah menerima. Setelah itu baru datang Umar. Ini bukti bahwasanya khabar dari seorang bisa diterima selama orang tersebut dalam keadaan adil, jujur ucapannya. Wadhan ikhtisas as-sabik bil buku'ah al-fadilah, mengkhususkan yang terdahulu dari tempat yang mulia. Nah, di sini kalau ingin sholat, nah, sholat di dalam Ka'bah, maka berusaha meniru Rasulullah SAW, yaitu sholat di antara dua tiang tersebut. Wa'idun as-su'al anil ilm wal-hirs fihi, menanyakan tentang ilmu dan kesungguhan dalamnya. Ya, Abdullah bin Umar bertanya kepada Bilal, apakah salah di situ ini bertanya tentang ilmu dan sungguh-sungguh untuk menanyakannya. Nah, ini penting. Nah, jangan wa'idan fadilah Ibn Umar, keutamaan Ibn Umar li siddati hirsihi ala tatabbu'i atharin Nabi SAW, liya'mal biha. Ada keutamaan Abdullah bin Umar tentang sungguh-sungguhnya beliau untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW agar beliau bisa melakukannya. Nah, itulah Nafi' mengatakan, kalau itu Abdullah bin Umar yattabi'al athar kutta hadha majnun. Kalau seandainya engkau mengetahui bagaimana Abdullah bin Umar mengikuti jejak Rasulullah SAW, sungguh mengatakan ini orang gila. Yang betul-betul mengikuti Rasulullah SAW ini Abdullah bin Umar. Wa idza jawazu shalah baina as-sawari fi wail jamaah. Jawazu shalah baina as-sawari fi wail jamaah. Dibolehkan untuk salat di antara dua tiang pada selain jamaah. Wa idza istihbab dukhul Ka'bah, sunahkan untuk masuk Ka'bah. Namun kalau seandainya saf itu sempit dan tidak ada tempat lagi, maka tidak mengapa baik kita untuk sholat di tempat yang memang ada enam celah untuk bisa kita sholat. Maka seandainya masjid itu sesak, tidak lagi bisa kita sholat, maka bisa sholat di samping imam. Ya, dulu sering kita lakukan, terutama musim liburan. Ya, saya sholat di samping Syekh Yahya atau Syekh Ahmad Ushabi, samping pas. Ada lagi yang sholat di samping kanannya, di samping kirinya. Kalau musim liburan, Masya Allah, luar biasa. Sholatnya sampai atap, bagian atas, sampai luar. Bahkan di awal pembahasan soal Bukhari Muslim, seandainya terbelah atau terpisah dengan sungai, ini sholatnya sah. Jadi misalnya depan ini ada sungai dan sholatnya di belakang sana, ini sah. Nah, di apa sah sholatnya? Kalau yang mengetahui nanti di Saudi, di antara mungkin ini saf ini dibelah jalan, di belakangnya lagi ada jalan terus begitu. Dipisah dengan jalan-jalan, orang lewat di situ. Ini seakan-akan sholat itu di kotak-kotak. Ini masjid bagian sini, ini bagian sini, ini bagian sini. Sebab apa? Sebab karena saking banyaknya manusia. Jadi kalau seandainya itu ditutup total, bagaimana orang yang mau keluar? Gak bisa lagi, ya enggak? Itu harus menembus demikian. Kadang di antara manusia ada yang terkurung di antara wanita. Nah, jadi tidak bisa keluar lagi. Nah, kita mau menembus wanita, mau sholat gimana? Jadi sholatnya dikelilingi wanita, tidak bisa keluar sudah. Nah, masuk terus. Nah, sampai para penjaga itu marah-marah. Nah, seringnya demikian kalau ada sholat di jalan-jalan. Nanti kalau kalian di sana, jangan sholat di jalan. Masih tapi digunakan untuk jalan. Terkadang kan dikasih. Nah, semacam plastik yang panjang itu. Kemudian juga sholatnya berapa tingkat, tentunya kan juga terpisah. Akan tapi kalian hendaknya berusaha untuk sholat yang khusyuk. Ya, misalnya sholat di sini harus setiap saat harus mundur, menjadikan tidak khusyuk. Misalkan sholat mungkin di belakang yang bisa khusyuk sholatnya. Ada sebagian santri yang sholatnya di sebelah ini, kemudian terus maju mundur. Yang kecuali nanti kalau dalam keadaan mungkin sesak, tidak lagi tempat, demikian tidak mengapa. Bahkan dulu ketika daurah awal, kalian mengetahui sendiri, maksudnya penuh. Nah, sholatnya bagaimana? Terpisah di sini. Nah, di sini juga dikasih sholat jamaah. Dan tidak ada pengingkaran dari nama saya yang datang waktu itu. Karena apa? Karena memang penuh. Waidan masru'iyah al-abwab wal-ghalq lil-masajid, disyaratkan untuk adanya pintu. Di masjid ada pintu. Dan juga penutupan masjid, kalau memang dibutuhkan ditutup. Tapi kalau setiap saat ditutup, ini yang tidak bagus. Sebagaimana masjid-masjid di kota-kota besar, karena mungkin banyak hiasan-hiasan, sehingga masjid butuh ditutup. Padahal di zaman Rasulullah SAW, kanal kilab tutbir wa tukbil fi zaman Rasulullah SAW, am yakunu ya rusunaha, bahasanya anjing itu biasa keluar masuk masjid Rasulullah SAW, dan mereka tidak berusaha untuk apa, nah menyiramkan, ingin bekas kencingnya. Wahakata, ini bukti bahasanya tidak setiap saat ditutup. Demikian pula kalau ada manusia di dalamnya, anjing takut tidak masuk masjid. Ini beberapa faedah yang diambil dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa idza istihbabu shalah fil Ka'bah wa huwa dhahir fil nafl. Istihbabu shalah fil Ka'bah wa huwa dhahir fil nafl. Disunnahkan salat di Ka'bah, dalam Ka'bah itu yang nampak di sini adalah salat sunnah. Jadi bukan yang wajib. Kita saksikan sendiri bagaimana kalau sholat wajib itu di luar Ka'bah, menghadap ke Ka'bah, tidak di dalam Ka'bah. Tapi kalau sekarang ini sulit masuk dalam Ka'bah. Ini kalau diizinkan mungkin akan berseresakan, mungkin akan tidak karu-karuan. Nah, sebagaimana usaha pemerintah Saudi untuk memberikan tembok yang tinggi di kuburan Nabi Muhammad SAW dan juga kuburan Abu Bakar Umar, karena banyak orang-orang yang usil, banyak orang-orang yang ingin mengganggu kuburan Rasulullah SAW. Bahkan dulu disebutkan bahwa ada orang Yahud yang berusaha untuk mengambil jenazah Rasulullah SAW, itu menggali lubang dari jarak yang jauh di bawah tanah, terus digerongi demikian. Ketika hampir dekat ke Masjid Nabawi, ternyata ini para penjaganya bermimpi bahwa ada orang yang ingin mengambil jenazah Rasulullah, akhirnya dicari, didapatkan ini adalah orang Yahudi, dan setelah itu dihukum mati. Nah, coba lihat bagaimana usaha orang Yahud untuk bisa menyakiti Rasulullah SAW. Nah, saya sebutkan dulu tadi Rafsanjani, nah dari pejabat Iran meludah di kuburan Rasulullah SAW. Akhirnya, nah, Imam Ali Hudzaifi mencaci maki orang tersebut. Namun dengan cacian tadi menjadikan orang Syiah marah, bahkan mengancam untuk membunuhnya. Sampai pemerintah Saudi menyembunyikannya selama setahun, tidak jadi imam. Kalau kalian tahu bagaimana orang-orang yang banyak melakukan kesyirikan sampai tanah kuburan pun itu diambili, termasuk tanah kuburannya Abdurrahman Wahid, nah Gus Dur, ya banyak dibawa pulang itu. Nanti kasih tanah lagi, bak pulang lagi. Oh, agak. Apa boleh menyemir rambut kita dengan warna selain hitam? Padahal rambut kita belum beruban. Ini ada unsur tasabbuh. Rambut hitam itu paling bagus. Rambutnya sudah putih, itu semakin kelihatan tua. Iya enggak? Ini banyak pemuda-muda zaman sekarang masih muda disemir dengan putih. Ini tambah jelek, ya enggak? Tambah jelek, tapi enggak merasa kalau tambah jelek. Ini merasanya tetap paling tampan sedunia. Berapa umur saya? 50 lebih sedikit, nam. Masih muda. Al-Istirahat fir ruqyah ayakun ar-raqi. Nah, takiyan apakah disyaratkan bagi peruqyah? Yang meruqyah itu harus bertakwa. Usahakan demikian. Usahakan, dia bukan main-main, bukan ya, bertakwa kepada Allah SWT yang memiliki kebaikan. Bolehkah kita memasang CCTV? Jika boleh, kenapa pondok ini tidak dipasang biar tidak ada pencurian? Nah, dihindari demikian. Kalau ada pencuri bagaimana? Ya sudah, nanti biar bertanggung jawab insya Allah pada yaumul kiamah. Ketika di dunia mungkin belum ada yang tahu, tapi nanti di akhirat akan dilihat oleh seluruh makhluk. Nah, oleh orang tuanya, oleh para jin, oleh para malaikat, akan ketahuan. Lebih malu lagi nanti pada yaumul kiamah. Apakah suri termasuk ahlul bidah? Para ulama menyebutkan ahlul bidah. Ini boleh lihat sekarang rame-rame. Supaya memilih dalam pemilu. Itu memang mazhabnya suri begitu. Namanya surur, senang. Nah, di mana-mana senang. Pramuka. Nah, ya. Daripada repot-repot, kenapa enggak dirikan partai aja? Nah, pilih saya begitu loh. Milih malah milih PKS. Katanya partai korupsi sapi. Antum lihat bagaimana kejadian di Kunar. Syekh Jamil Rahman dengan murid-muridnya Ahlussunnah dibantai oleh Ikhwan Muslimin. PKS termasuk Ikhwan Muslimin. Senantiasa musuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu tatkala di Syekh Somali, itu yang masang mereka Ikhwan Muslimin. Pasang bom, diperkirakan nanti meledak tatkala orang keluar dari salat Jumat. Ternyata Allah takdirkan khatib tersebut khutbahnya ringkas. Sehingga keluar sebelum bom meledak. Tinggal beberapa orang di situ, namun masih mengenai beberapa orang karena masih ada sisa di masjid. Jadi kebanyakan sudah keluar. Kejadian ketika kita masih di Damat. Nah, jadi sangat memusuhi ahli sunnah wal jamaah. Taibillahunasoh.